Soal kanamu gua tindakan lokasi yang mulia. Kita kitab apa yang dipanasiatkan untuk dipelajari, dan kami berharap, kami mengharap arahan nasihat untuk para penuntut ini. Semoga Allah membalas dengan yang terbaik. Jazakum, membalas Anda. Tan sohu, rofa nasab. Kenapa? Tanda rofanya. Doma. Kenapa? Faelnya mana ya Aba Isa? Tan soh domerta. Domerta mana domerta? Tak di depan domir. Lah tak mutoro ahit. Domir mustatir di wujuban tak tinggu antar. Narju rofa nasab jar. Narju mabni atau mabni mabni nama mabni itu soal ke mana itu soal itu mana di ilmu dorek mabni itu harus bersambung dengan nun niswah dan nun taukid secara langsung. Marfu karena kosong dari penasab dan penjazim. Tanda rupanya, tanda rupanya apa ya Kona? Pak Lukman? Alalwai mana Minduria? Sikol filenya Abdillah. Hihi takdiruhu ah. Nah, taujiha Usman. Bapak nasab jer. Nasab sebagai maf'ul bihi. Sudah ada fi'il fa'il. Kenapa enggak ditanwin? Sebagai mudhaf, ya, taujiha nasihatin. Raya Ishaq. Sa'di wa tafsir Ibn Kathir wa Syekh Abdul Rahman As-Sidi wa kutub al-hadith kafat al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari wa Subul al-Salami Syarh Buruj al-Maram wa Nail al-Awqal Syarh Muntaqa al-Akhbar wa Riyad al-Salihin. Naam. Belum jawab dengan katanya termasuk kitab yang paling bagus untuk dipelajari oleh penuntut ilmu adalah kitab tafsir kitab yang terpercaya. Kitab-kitab tafsir yang terpercaya seperti tafsir Ibnu Katsir karya Syekh Abdul Rahman. Duh. Karya tafsir Mukarri Ibnu Katsir. Seperti kitab tafsir Ibnu Katsir dan Syekh Abdul Rahman. Tafsir dan Syekh tafsir Syekh Abdul Rahman. Oh gitu. Tafsir Ibni Atofnya ke tafsir Ibni Katsir wa tafsir Syaihi. Apa tafsir Syaih? Roman Nasir Sidi. Tafsir Karim Rahman. Dan kitab-kitab al-hadith seperti Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, dan Sibul Salam, Syarah Ibn Marom, dan Ibn Al-Attar, Syarah Muntaqwa Al-Qur'an dan Riyadhus Shalihin. Sibul Salam karya siapa? Fathul Bari karya siapa? Fathul Bari karya Hafidh. Sibul Salam. Salam kepada siapa ya, Pak Numer? Sonani. Nah, Nailulator. Syaukani. Muntakal Akhbar. Ya Abi Barokat. Ya Rusolihin. Imam Nawawi. Fa ajaba fadilatuhu. Anda baca fadilatu. Fa'il. Ahsani. Munsharif atau garu munsharif? Ilahnya. Kenapa di kasrah? Sebagai mudhaf. Nah. Ma apa ini? Mausulah. Butuh apa? Mana sila mana aitnya? Silanya ditolihu. Aitnya ditolihu tullabu. Ditolihu tullabu. Aitnya domir ha. At-tullabu. Bersufar. Fa'il. Minal kutubi kutubi. Tafsiri kutubi. Ya. Adalah apa? Adalah apa? Padahal ada berapa? Badal kul minal kul, ba'd minal kul, badal istimal, badal qalat. Yang mana? Kul minal kul. Bosman. Berarti semua kitab itu kitab tafsir semuanya. Apa? Ba'd. Sebagian. Al-Mawthuqati. Apa Sofia? Sifat. Sifat. Na'at apa? At-Tafsir Ibn Katsirin. Wa Syekh Abdurrahman Ibn Abdurrahman Si'di. Wa Kutubi. Kutubi. Ataf ke kutubi tadi, kutubi yang tafsir. Nah. Stamer ya, Baisa. Man sahu abna ana talabati li mana enggak ada linya. Man sahu abna ana at-talabata bil hirsi alal ilmi nafi'i wal amali salihi wal ahlakil hasanati wa kasbil waqti fima fihi khairuhum wasalahahum tafnya khairu wasalahuhum fi dinihim wa dunyahum wa an yumarrinu anfusahum ala fi'lil jamili was-sabri 'alal umuri allati fiha maslahatuhum wa sa'adatuhum fid dunya wal akhiratu. Atau kemana? Fid dunya wal akhirati. Kami nasihatkan kepada anak-anak kami, para pelajar, untuk bersemangat atas ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh dan akhlak yang bagus, dan menggunakan waktu pada hal-hal yang baik. Terdapat kebaikan bagi mereka, kebaikan mereka, dan terdapat kebaikan mereka dan membawa kepada kebaikan agama dalam agama mereka dan dunia mereka. Dan mereka hendaknya mereka melatih diri-diri mereka atas perbuatan yang bagus dan bersabar atas perkara-perkara yang membawa terdapat padanya itu kemaslahatan dan kebahagiaan mereka pada di dunia dan akhirat. Nasihat dari beliau. Nansahu wafa nasab jazm. Nah, failnya mana? Failnya domir mustatir fihi wujuban tahdiruhu nahnu. Abana ana billah mahfuz bi at-talabata apa? Talabah ini jamak dari talib, jamak taksir. Putra-putra kami, anak-anak kami, yaitu para pelajar. Sebagai apa? Nasab kok mudhaf ilaih, ya mudhaf ilaih itu majrur. Mahfudnya punya satu butuhnya, nansah itu butuh satu aja. Sebagai badal, ana yaitu para pelajar, fa'at. Fil hirsi alal ilmi nafi'i, an-nafi'i. Apa? Ilmi, wal amali, amali. Atau apa? Atau bayan? Atau bayan itu nggak pakai huruf atof. Yang pakai huruf atof itu atof nasak. Ingat-ingat, atof nasak. Nah, wal akhlaki as-salih, wal amali as-salih, as-salih. Nah, atau apa? Sabab mana yang dirofakkan oleh naat? Naat sabab itu merofakkan setelahnya. As-salihu amaluhu. Baru naat sabab. Kalau ini salih berhenti sampai situ. Naat hakiki. Wal ahlakil hasanati wa kasbil wakti fima fihi khairuhum. Khairu. Adanya. Hmm? Manya mausulah butuh silah. Fihi khairuhum. Khairuhum sebagai mubtada muakhar. Khobarnya fihi. Wassalahuhum fi dinihim wa dunyahum. Dunya. Dunya. Rofa nasab jir. Kenapa? Harusnya. Kenapa kau harus pakai harusnya? Oh, pertanyaannya rofa nasab atau jir? Nggak usah pakai harusnya. Jir. Kenapa? Atau apa? Tanda jirnya. Ala mana menduria tabu yumarrinu rafa nasab cer kenapa tanda nasabnya kenapa wawunya apa itu? Sebagai apa? Alif. Membedakan apa? Baik. Artinya wawu mufrad. Anfusahum. Anfusa. Tanda nasabnya. Kenapa? Anfus musmufak jamak taksir nafsun anfus jamak ala fi'il jamili wa sabri ala al-umuri lati fiha maslahatuhum maslahatu alati itu isim apa namanya butuh apa silah dan a'id mana silahnya fiha maslahatuhum aitnya dhamir ha. Sekarang pertanyaannya maslahatu rafa sebagai apa? Sama yang tadi. Mubtada muakhar fiha khabarnya. Wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirati. Baik, nakhthi bi hadza barakallahu. Yang tadi baca itu pun nggak bisa ya, sebagai mubtada dari cuma apa yang tadi minal kutubi baca kutubu sebagai mubtada makhor apa yang mana min asal jar majrur dawan baik ahsan min ahsani ma yutali'uhu tullabu minal kutubi kutubu taib ahsan tadi sekolah yang benar kutubu ya ikhwan dibaca rofaknya sebagai mubtada muakhar li min ahsani lewat tadi min ahsani ma yutali'uhu tullabu minal kutubi kutubut tafsir nah jazakumullah khair atafnya berarti kutubul hadis iya atafnya kutubul hadis bawahnya tadi di antara min ahsani ma yutali'uhu tullabu minal kutubi kutubut tafsir kutubu mubtada muakhar mubtada khabarnya min ahsan. Jadi komanya dibuang aja. Iya. Min ahsan ma yutalil tulab min al-kutubi kutubu tafsir. Baik, naktafi bihadha. Barakallahu fiikum.